بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لازلنا في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، وكذلكم لازلنا في الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الباب. وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها أن الناس زين لهم حب الشهوات الدنيوية، وذكر هذه الأشياء التي في الآية: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر جل في علاه هذه الأشياء وخصها بالذكر لأنها أعظم شهوات الدنيا، وغيرها مما لم يذكر تبع لها. أما هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية الكريمة: النساء، البنين، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الخيل المسومة، الأنعام، الحرث، هذه أبرز وأهم وأعظم الشهوات الدنيوية، وأعظم ما تشتهيه النفوس وتميل إليه. وما لم يذكر من شهوات الدنيا ومتعها تبع لها، تبع لهذه الأشياء. وأخبر جل في علاه أن الناس زين لهم حب الشهوات، بحيث أن القلوب تعلقت والنفوس مالت ورغبت، ولكن واقع الناس مع هذه الشهوات التي زينت للناس، واقعهم مع هذه ينقسم إلى قسمين: قسم من الناس جعلوا هذه الأشياء هي غايتهم وهي مقصودهم ولأجلها أعمالهم الظاهرة والباطنة، فقلوبهم بها منشغلة وأجسامهم إليها منصرفة واهتمامهم منصب إلى هذه الأشياء. والقسم الثاني أهل نظر وبصيرة، عرفوا أن هذه الأشياء المقصود منها الابتلاء والامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان من هذه الأشياء وغيرها ابتلاء وامتحانا، ليعلم سبحانه وتعالى والعليم الخبير من يقدم طاعة الله ومرضاته على لذاته وشهواته. وهنا يظهر من ينجح في الامتحان ومن لا ينجح، فمن الناس من شهوته لهذه الأشياء وعنايته بها واحتفاؤه بها يشغله تمام الإشغال عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ومنهم من أدرك أن هذا متاع وأنه ميدان للامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في الآية الكريمة عنده حسن المآب أي المرجع. فإذا لا تشغله هذه المتع الدنيوية عن حسن المآب الذي هو لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في الآية التي تلي هذه الآية: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني من خير من هذه المتع الدنيوية الزائلة، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama bab fadhli zuhud, keutamaan zuhud terhadap dunia dan anjuran untuk mempersedikit dunia serta keutamaan miskin. Dan kita juga masih dalam bab masih membacakan ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di awal dari bab ini. Dan kita sudah sampai pada sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Sungguh telah dihiaskan bagi manusia ya kecintaan terhadap syahwat berupa para wanita, anak-anak, harta yang berlimpah berupa emas dan perak serta kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang indah, ya, binatang-binatang ternak serta sawah ladang. Zalika mata'ul hayati dunia, sungguhnya itu seluruhnya adalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang baik. Dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasanya manusia telah dihiasi kepada mereka tentang kecintaan terhadap syahwat, syahwat dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan beberapa perkara yang di mana manusia syahwatnya cenderung kepada perkara-perkara tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wanita, kemudian anak-anak, kemudian harta yang berlimpah seperti emas dan perak, kemudian kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Allah menyebutkan contoh-contoh ini dan Allah tidak menyebutkan contoh-contoh yang lain. Para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk menyebutkan perkara-perkara ini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang berlimpah, emas, perak, kemudian kuda-kuda pilihan serta binatang ternak dan sawah ladang, karena inilah ya perkara-perkara yang sangat disukai oleh manusia. Merupakan perhiasan dunia yang paling diincar oleh manusia. Adapun syahwat-syahwat yang lain atau perkara-perkara dunia yang lain hanyalah mengikuti atau mengekor perkara-perkara ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan zuyyina linnas, manusia dihiasi dalam diri mereka untuk syahwat terhadap perkara-perkara ini. Artinya apa? Di mana hati-hati mereka, hati-hati manusia sibuk dengan untuk memikirkan perkara-perkara ini. Jiwa-jiwa mereka condong kepada perkara-perkara dunia, kepada perhiasan dunia, tamak terhadap perkara-perkara dunia. Akan tapi, sungguhnya kenyataan yang ada, sikap manusia terhadap perkara-perkara yang indah ini, ya, terhadap wanita, anak-anak, ya, kemudian harta yang berlimpah luas, kuda pilihan, emas dan perak, ternyata manusia dalam hal ini ada dua model. Model pertama, yaitu golongan orang-orang yang mereka menjadikan perkara-perkara ini, perhiasan dunia, sebagai tujuan mereka. Maksud dan tujuan mereka adalah untuk meraih perkara-perkara yang indah ini. Oleh karenanya segala aktivitas mereka, baik yang zahir maupun yang batin, seluruhnya bagaimana bisa meraih perkara-perkara ini. Hati-hati mereka disibukkan untuk memikirkan perkara-perkara dunia ini. Tentang wanita, anak-anak, emas dan perak, binatang ternak, sawah ladang, ya. Tujuan mereka kembali kepada perkara-perkara dunia ini. Sehingga hati dan aktivitas badan mereka seluruhnya untuk meraih perkara-perkara dunia yang indah ini. Ini golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua, yaitu ahlun nazar wal basirah, yaitu orang-orang yang mereka memiliki pandangan, memiliki ilmu. Mereka mengetahui bahwasanya perkara-perkara ini Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan perhiasan-perhiasan yang indah ini adalah untuk ibtila, untuk ujian. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala Alimul Khabir, yang Maha mengetahui dan Maha mengetahui segala sesuatu. Bahwasanya agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendahulukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada ya berlezat-lezat dengan dunia. Dari sini akan nampak mana di antara hamba-hamba Allah yang lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala dan mana di antara hamba-hamba Allah yang tidak lulus. Oleh karenanya ada dua golongan. Golongan yang pertama itu orang-orang yang ya kehidupannya ya hari-harinya, waktunya diisi untuk meraih perkara-perkara dunia. Sehingga melupakan mereka dari tujuan utama mereka diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa. Kenapa? Karena tersibukan, dan kita tahu betapa lezat dunia ini, betapa indah dunia ini di hati-hati mereka. Sehingga hati mereka, aktivitas mereka, badan mereka bergerak seluruhnya untuk meraih ya perhiasan dunia ini. Adapun golongan yang kedua, golongan yang mengetahui bahwasanya ya itu semuanya lah ujian. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat lebih baik. Oleh karenanya Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat yang indah, tempat kembali yang indah, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Oleh karenanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berikutnya untuk menjelaskan bahwasanya apa yang di sisi Allah lebih baik daripada perhiasan dunia tersebut. Allah mengatakan Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Katakanlah kepada mereka, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan dunia tadi, lebih baik daripada syahwat dunia, lebih baik daripada emas dan perak dan seluruhnya, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, Allah sediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalam surga-surga tersebut. Wa azwajun mutahharah. Dan Allah menyiapkan bagi mereka istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Dan Allah juga meridhai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hamba-hambanya. Thumma awrad rahimahullahu taala qaulallahi azza wa jal ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الآية فيها بيان الله عز وجل لحال الدنيا، وأن متاع الحياة الدنيا مهما كثر متاع زائل يغر صاحبه ويلهي، إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى وعافاه وسلمه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، إن وعد الله حق، أي بالبعث والجزاء والحساب وزوال هذه الدنيا وانقضائها وملاقات الله، هذا كله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا يغترن أحد منكم بهذه الحياة الدنيا وبما فيها من متع، فإنها متاع زائل وفان ولا يبقى لصاحبه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قيل الغرور هو الشيطان، أي لا يشغلكم هذا العدو عن ما خلقتم لأجله، ولا يشغلكم أيضا عن الاستعداد ليوم المعاد واللقاء، لقاء الله سبحانه وتعالى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat selanjutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haq, wahai manusia sungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala benar. Fala taghurrunakumul hayatud dunya, maka janganlah sampai kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrunakum billahil gharur, dan jangan sampai kalian pula terpedaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan tipuan-tipuan yang ada. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat daripada dunia. Bahwasanya perhiasan dunia, keindahan dunia, betapapun indahnya dan betapapun banyaknya, ya, akan sirna. Tidak akan kekal. Tidak akan kekal terus bersama pemiliknya. Ya, kenikmatan dunia tersebut akan membuat ia lalai. Akan tapi ingat, kenikmatan tersebut tidak akan kekal bersama pemiliknya. Dan kebanyakan orang tertipu dengan dunia, tertipu dengan keindahan dunia, tertipu dengan perhiasan dunia, kecuali orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terpedaya, dia tidak tertipu, dia tahu tentang hakikat dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengingatkan, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq. Wahai manusia, sungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala benar. Allah telah menjanjikan akan adanya hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Dan itu tidak akan luput, pasti terjadi. Dan Allah telah menjanjikan bahwa akan adanya zawalud dunia, dunia ini akan sirna, akan hilang, akan lenyap. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, pasti terjadi. Oleh karena jangan sampai salah seorang dari kalian terpedaya, wahai manusia. Jangan kalian tertipu dengan megahnya dunia. Karena perhiasan dunia akan hilang. Tidak akan kekal bersama pemiliknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di akhir ayat mengatakan, wala yaghurrannakum billahi gharur, dan jangan sampai kalian tertipu dari tipuan-tipuan. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwasanya al-gharur di sini maksudnya adalah syaitan. Artinya jangan sampai kalian terpedaya dengan syaitan sehingga syaitan menyibukkan kalian dengan dunia sehingga lalai dari tujuan kalian diciptakan. Lalai dari mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari akhirat, dengan hari yang kekal abadi, terpedaya dengan kehidupan yang fana dan akan sirna. ثم أورد رحمه الله تعالى سورة التكاثر بتمامها. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذه السورة العظيمة المباركة، سورة التكاثر، فيها التحذير للعباد والتوبيخ لهم عن الاشتغال بما خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم لأجله، أما خلقهم الله له وأوجدهم لأجله من توحيده وإخلاص الدين له والإقبال على طاعته والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى، فهذا الذي خلقوا لأجله. إلا أن الناس ألهاهم عن ذلك ما ذكر في الآية، قال ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ألهاكم عن ماذا؟ عن هذا الذي خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه وتوحيد الله وعبادته والقيام ب طاعته سبحانه وتعالى، ألهاكم التكاثر. وقال التكاثر ولم يذكر بماذا، يعني لم يذكر المتكاثر به، التكاثر بأي شيء لم يذكر، لم يقل مثلا ألهاكم التكاثر بالأموال، أو مثلا ألهاكم التكاثر بالأولاد، أو ألهاكم التكاثر مثلا بالأعوان والأنصار والمؤيدين وكثرة مثلا المصوتين، ولم يقل مثلا ألهاكم التكاثر بالخدم والحشم ونحو ذلك، لم يقل مثلا ألهاكم التكاثر بالجاه والمكانة والمنزلة، جاه فلان أكثر من جاه فلان وأعلى منزلة، لم يذكر المتكاثر به. لماذا؟ القاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن حذف المتعلق يفيد العموم، فقوله ألهاكم التكاثر ولم يذكر بعده المتكاثر به ليشمل كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويتفاخر به المتفاخرون من مال أو ولد أو جنود أو خدم أو جاه أو تجارة أو بيوت أو مزارع أو إلى غير ذلك، فكله داخل في هذا الذي ذكر في الآية، ملهيا للإنسان عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه. ألهاكم التكاثر، أي هذه الأشياء التي تتكاثرون بها أشغلتكم وأكثرت من غفلتكم ولهوتكم ولهوكم وصدودكم وإعراضكم، إلى متى؟ قال حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، أي حتى أدخلتم في القبور، أي حتى متتم وأدرجتم في القبور، ثم أماته فأقبره، حتى زرتم المقابر أي حتى أدخلتم القبور. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل القبر حينئذ ينكشف له الغطاء ويتبين له هل هو من أهل النعيم أو من أهل العذاب، هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، لأن القبر أول منازل الآخرة. وبعد ذلك هم يتعذر الأوبة والرجوع والإنابة وإصلاح الحال، كل ذلك يتعذر. وفي قوله زرتم المقابر فائدة أن القبر مرحلة ينتقل منها ولا يبقى فيها الإنسان، مرحلة ينتقل منها، لأن الله سبحانه وتعالى سمى من دخل القبر زائرا، والزائر لا يبقى في المكان، لم يسمه مقيما وإنما سماه زائرا، والزائر يرحل لا يبقى في مكانه، يرحل عنه. وهذا يفيد أن القبر في الحقيقة مرحلة هي برزخ بين الدنيا والآخرة، ليس القبر دار قرار وإنما مرحلة ينتقل منها إلى الدار الآخرة. فهذا أيضا يفيد البعث، لأن إذا سمى من دخل القبر زائرا إذن ثمة بعد هذه الزيارة أمر آخر، وهو البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الذي يلي هذه الآية التوعد، قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما ينفذ ويصل إلى قلوبكم لما ألهاكم التكاثر ولا بادرتم إلى الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي لتردن يوم القيامة فترون الجحيم التي أعدها الله، ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية حقيقية بأبصاركم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن النعيم الذي تنعمتم به في هذه الحياة الدنيا، يسألكم الله سبحانه وتعالى عنه. هل قمتم بشكره؟ هل أديتم حق الله فيه؟ أو أن الإنسان والعياذ بالله بخلاف ذلك أخذ يستعين بهذا النعيم على معصية الله، فيوم القيامة يسأل العبد عن النعيم من طعام، من شراب، مسكن، ملبس، مركب إلى غير ذلك، يسأل عنه هل قام بشكره بأن استعمله في الطاعة أو لم يقم بشكره بأن استعمله والعياذ بالله في المعصية. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat berikutnya dari surat At-Takatsur. Beliau membawakan surat At-Takatsur dengan secara sempurna, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman al-hakumut takatsur, sungguh sikap mengumpul-ngumpulkan berlomba-lomba dalam perbanyak telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Kalla saufa ta'lamun, ketahuilah bahwasanya kalian akan mengetahui. Thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian kalian benar-benar akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sungguhnya kalau kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin, latarawunnal jahim, dan kalian akan benar-benar melihat neraka jahannam. Thumma latarawunaha aynal yaqin. Dan kalian akan melihat neraka jahannam dengan ya dengan pandangan kalian secara langsung. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang pernah kalian rasakan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang penuh berkah ini yaitu surat At-Takatsur, berlomba-lomba dalam memperbanyak. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hamba, dan Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan bagaimana ya buruknya sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan dunia. Disibukkan sehingga lalai dari tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalai untuk semangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai tersibukkan sehingga lalai dari menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang Allah perintahkan kepada mereka, beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenyataannya manusia terpedaya. Mereka terlalaikan. Apa yang buat mereka lalai? Kata Allah Subhanahu wa taala, at-takatsur. Sikap berlomba-lomba untuk saling mana yang lebih banyak, mana yang lebih banyak. Berlomba-lomba memperbanyak apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayat ini. Yang jelas Allah menyatakan bahwasanya sikap berlomba-lomba untuk memperbanyak tersebut telah melalaikan manusia dari tujuan mereka diciptakan di atas muka bumi ini. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang mereka sedang sibuk-sibuk untuk perbanyaknya. Apakah harta atau yang lainnya? Allah tidak menyatakan kalian telah sibuk memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Allah tidak menyatakan karena sibuk memperbanyak anak-anak telah melalaikan kalian. Karena kesibukan memperbanyak ya pengikut ya penolong atau suara yang terbanyak telah menyibukkan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hal ini secara terperinci. Demikian juga Allah tidak menyebutkan kalian telah sibuk ya mencari pangkat, mencari jabatan. Paling berlomba-lomba mana yang jabatannya lebih tinggi, berlomba-lomba mana yang kedudukannya lebih tinggi. Sungguhnya kedudukan si fulan lebih baik daripada si fulan. Allah tidak menyebutkan. Kenapa Allah tidak menyebutkan perkara-perkara ini? Ada kaidah dalam ilmu tafsir bahwasanya suatu perkara ya, jika tidak disebutkan padahal mestinya disebutkan, namun tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan faedah keumuman agar mencakup seluruh perkara yang diperlombakan oleh manusia untuk saling mana yang lebih banyak. Mana yang mereka sombongkan, semuanya masuk. Oleh karenanya segala perkara yang menyibukkan mereka karena mereka sibuk memperbanyak perkara tersebut, baik harta maupun sawah ladang atau anak-anak ataupun kedudukan ataupun suara ataupun pendukung yang mereka bangga-banggakan, seluruh perkara yang menyibukkan manusia masuk dalam ayat ini. Menyibukkan manusia dari tujuan mereka diciptakan di atas muka bumi ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini alhaqumut takatsur. Demikian kondisi manusia. Mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang mereka saling berlomba-lomba untuk memperbanyak perkara-perkara tersebut, yaitu dari perkara-perkara dunia. Dan ini modelnya banyak sekali sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Ada yang berlomba-lomba untuk berbanyak harta, ada yang berlomba-lomba untuk berbanyak anak-anak, ada yang berlomba-lomba untuk mencari suara, ada yang berlomba-lomba untuk mencari kedudukan, pangkat dan jabatan, ada yang berlomba-lomba untuk memperbesar rumahnya, ya. Seluruh harta yang seluruh perkara dunia yang menyibukkan mereka masuk dalam ayat ini. Kapan mereka sadar? Manusia tidak akan sadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kuburan baru kalian sadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amatahu fa aqbara." Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan manusia dan Allah akan masukkan dalam kuburan. Kalau orang sudah masuk dalam kuburan, dimasukkan dalam liang lahat, maka tatkala itu maka jelaslah hakikat dirinya. Apakah dia termasuk dari ahli na'im? Apakah dia akan berbahagia dalam kuburan tersebut ataukah sebaliknya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagaimana dikatakan al-qabru awalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tahapan pertama dari akhirat. Seorang kalau sudah masuk dalam liang lahat, tubuhnya sudah dipenuhi dengan tanah, maka dia akan lupa dari segala perkara dunia tersebut. Yang selama ini melalaikan dia, yang selama ini menyibukkan dia untuk perbanyak perkara-perkara dunia tadi akan dia lupakan. Dia baru sadar, ternyata perkara dunia tersebut hanyalah semu, dan sirna, dan sekarang dia sudah masuk ke dalam alam akhirat. Tatkala itu tidak bisa lagi seorang menyesal, percuma penyesalannya. Tidak bisa kembali dia taubat kepada Allah, tidak berguna. Tidak mungkin lagi dia kembali kepada dunia untuk bertobat, untuk beribadah kepada Allah, percuma, tidak ada manfaatnya tatkala itu. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan-kuburan. Dalam ayat ini ada faedah yang sangat penting. Allah tidak menyatakan sampai kalian menempati kuburan, tapi Allah menyatakan sampai kalian menziarahi kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan adalah suatu tahapan yang seorang akan masuk dalam tahapan tersebut, akan tapi akan meninggalkan tahapan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan orang yang masuk di kuburan dengan ziarah kuburan. Allah tidak menamakan orang tersebut sebagai mukim, orang yang tetap tinggal di kuburan, tapi Allah namakan dia sebagai zair, sebagai orang yang sedang ziarah saja. Yang ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukanlah darul qarar. Kuburan bukanlah tempat abadi, tidak. Tetapi adalah tempat yang seorang akan meninggalkan tempat tersebut dan menuju kepada alam lain di akhirat. Dan ini memberi faedah kepada kita tentang adanya hari kebangkitan. Di sana ya, ada perkara lain setelah kuburan, yaitu hari akhirat. Tatkala manusia dibangkitkan, kemudian masuk dalam tempat yang abadi, dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggungjawabkan segala perbuatan yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya setelah ayat ini Allah menyebutkan tentang ancaman-ancaman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yakin. Seandainya kalian mengetahui apa yang ada di hadapan kalian, seandainya kalian yakin dengan apa yang ada di hadapan kalian, tentang adanya akhirat, tentang adanya kuburan, tentang bahwasanya kalian akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwasanya kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang segala amal perbuatan kalian di dunia, maka kalian tidak akan lalai. Kalian tidak akan tersibukkan dengan sibuk memperbanyak harta, sibuk memperbanyak kedudukan, sibuk memperbanyak ya anak-anak, sibuk memperbanyak ya sawah ladang. Akan tapi keyakinan kalian kurang sehingga kalian pun terpedaya dengan dunia tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka jahannam, ya bahwasanya kalian akan melihat neraka jahannam, kalian akan mendatangi neraka jahannam dan kalian akan melihat langsung dengan mata-mata kalian. Dan di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan ingatlah, sungguh-sungguh benar-benar kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kenikmatan yang kalian pernah rasakan di dunia. Apakah kalian telah mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, ataukah kenyataannya adalah sebaliknya, kalian malah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh kenikmatan akan ditanya, apakah makanan, apakah minuman, apakah mobil, ya, apakah pakaian, rumah, tempat tinggal, seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Apakah digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah digunakan malah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم الامام النووي رحمه الله تعالى هذه الايات الكريمات بقول الله عز وجل وما هذه الحياه الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير فيها بيان لحال الدنيا وحال الآخرة. أما حال الدنيا فإن الله عز وجل وصفها بما ذكر وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. لهو أي في القلوب ولعب أي في الأبدان، تلهو بها قلوبكم وتلعب بها الأبدان بسبب ما زينت به الدنيا كما مر معنا في الآية المتقدمة من الشهوات المتنوعة والأشياء التي تجذب النفوس وتشغل القلوب وتلهي الإنسان، ثم بعد ذلك تزول سريعا لا تبقى وتنقضي ولا تبقى مع الإنسان، هذه حالها. أما الدار الآخرة فشأنها آخر، قال الله تبارك وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة، الحياة الكاملة التي فيها قوة الأبدان وكمال القوة وتمام الصحة، وأيضا ما يتبع ذلك من المكملات والمتممات لهذه الحياة فتتم بها لذتهم من أنواع المآكل والمشارب والمناكح وأنواع اللذائذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وختم جل وعلا السياق بقوله لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ذلك أن الحياة الآخرة هي الحيوان لما آثر الدنيا عليها ولما شغلتهم بلهوها ولعبها عن الدار الآخرة. والله جل وعلا وحده المستعان والموفق لكل خير. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat tentang anjuran untuk zuhud dalam perkara dunia dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Dan sungguhnya kehidupan akhirat dialah kehidupan yang hakiki, yang indah. "Law kanu ya'lamun," kalau seandainya mereka mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya, Allah menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia dan hakikat daripada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kehidupan dunia, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah senda gurau dan permainan. Lahwun, ya, sebagaimana kata Syekh tadi, lahun fil kulub, yang membuat lalai hati-hati. Hati-hati manusia menjadi lalai dengan perhiasan dunia ini. Kemudian laib hanyalah permainan, ya, yang menjadi permainan oleh tubuh-tubuh manusia. Karena manusia aktivitas mereka, ya, tersibukkan dengan perkara-perkara perhiasan dunia. Sebagaimana telah lalu kita sebutkan bahwasanya dunia ini dibuat indah di mata-mata manusia. Dibuat indah dalam hati-hati manusia dengan berbagai macam syahwat, dengan berbagai macam kelezatan yang menarik jiwa-jiwa manusia dan, ya, menarik hati-hati manusia. Akan tapi ingatlah bahwasanya perhiasan dunia tersebut akan hilang dengan begitu cepat, tidak tersisa bagi pemiliknya. Inilah hakikat kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat dari pada kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan." Dan sungguhnya kehidupan akhirat dialah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sempurna, yang dalam kehidupan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempurnaan bagi orang-orang yang masuk dalam kehidupan tersebut. Allah akan berikan kekuatan tubuh mereka, Allah akan berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kelezatan-kelezatan yang semakin menyempurnakan kehidupan tersebut. Allah akan berikan berbagai macam, beraneka ragam kenikmatan dan kelezatan. Kelezatan, ya, berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, dan kelezatan-kelezatan yang lain yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia, dan tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga mereka, dan tidak pernah terbetik dalam hati-hati manusia. Inilah hakikat dari kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Law kanu ya'lamun," seandainya mereka mengetahui. Artinya apa? Kalau seandainya manusia mengetahui tentang hakikat dunia dan mengetahui hakikat akhirat, kehidupan akhirat, maka tidak bakalan dia akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Karena dia tahu dunia cuma sementara dan akhirat kehidupan yang sempurna dan abadi. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat tersebut sehingga melalaikan mereka dari, ya, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, lalai, tersibukan dengan perkara-perkara dunia. Thumma قال رحمه الله تعالى والآيات في الباب كثيرة مشهورة منبها بذلك إلى كثرة الآيات الواردة في الباب وأنه إنما أورد قدرا مختصرا من الآيات في هذا الباب. ثم قال: وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواها، أيضا مشيرا إلى أنه سيذكر قدرا يسيرا من الآيات الأحاديث الواردة في هذا الباب. وساق رحمه الله 34 حديثا، وسنمر عليها حديثا حديثا بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة وما يتبعها من حلقات. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات في الطاعات وأنواع القربات، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، وبالله وحده التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah menyatakan di akhir ayat-ayat yang beliau bawakan tadi, wal ayatu fil babi katsiratun masyhurah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab zuhud terhadap dunia sangatlah banyak dan telah diketahui. Kemudian beliau berkata, ya, maksud beliau adalah apa yang saya sebutkan ini hanyalah sedikit, ya, hanya sebagai contoh, akan tapi ayat-ayat sungguhnya dalam Al-Qur'an tentang zuhud di dunia sangatlah banyak. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal ahadithu fa aktsaru min an tuhsar fa nunabbihu bi tarafin minha ala ma siwahu. Adapun hadis-hadis tentang zuhud maka sangat banyak, sulit untuk di, ya, untuk dikumpulkan, terlalu banyak tentang hadis-hadis tentang zuhud. Akan tapi kami akan menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tersebut sebagai peringatan, ya, atau sebagai contoh saja dari hadis-hadis yang lainnya yang tidak kami sebutkan. Dan insyaallah pada kajian-kajian berikutnya Syekh Hafizahullah akan menyampaikan hadis tersebut satu persatu dengan penjelasan beliau, dan semoga kita bisa terus mengambil faedah dari ilmu beliau. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita kali ini, ya. Beliau mohon maaf karena ada janji, ya, sehingga beliau tidak bisa melanjutkan sehingga azan maghrib, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu kita waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Kita isi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia sebagai tujuan kehidupan kita, dan tidak menjadikan dunia, ya, sebagai tujuan daripada ilmu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan perbaiki segala urusan kita, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dan kita meminta. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, Zat Tuhan yang Maha mendengar permintaan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.